Hai guys, sebentar lagi waktunya buka puasa. Temenin gue masak ayam kungpau yuk untuk buka nanti. Nah, gue mau rekuk resep Chef Vilgos nih, yang selalu pakai kecap sedap kedelai hitam spesial karena terbuat dari kedelai hitam berkualitas. Pertama-tama, tumis ayam dan tunggu sampai ayam kecoklatan. Masukkan kacang mede dan bumbu pelengkap lainnya. Lalu tuang deh kecap sedap kedelai hitam spesial. Tekstur kecapnya lebih kental, hitam kecapnya lebih pekat, meresap sempurna. Bikin ayam kungpaunya so caramelized. Dari aromanya udah kebayang sedapnya. Terus tampilannya looks good banget. Alhamdulillah udah beduk. Yuk kita coba. Bismillah. Tastes so good. Mantap sedapnya. Pokoknya masak apapun wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good.